Mitra bisnis anggota DPR Bambang Susatyo menilai pemerintah sebagai rezim yang kompromistis lantaran menyodorkan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi yang justru melemahkan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan akan dihilangkannya ancaman hukuman mati bagi para koruptor. Di sisi lain, Kwik Yanggi berpandangan kondisi itu bisa terjadi lantaran korupsi tidak saja terjadi dalam bentuk fisik, melainkan juga sudah merasuki alam pikiran, sehingga aturan hukum bisa dipelintir sesuai kepentingan pembuatnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik, Pak Kwik, kemarin Bapak mencontohkan beberapa tindakan koruptif yang saat ini seolah dianggap legal, meskipun sebenarnya melanggar aturan. Nah, apakah ada contoh lainnya, Pak? Misalnya contoh lain lagi ya. Contoh lain lagi, saya punya hubungan baik dengan Dirut Bank Negara. Terus saya bilang, saya minta kredit 600 miliar untuk membeli gedung Anda. Gedungnya itu nilainya 600 miliar gitu. Minta kredit. Semua dipenuhin. Bunga semua dipenuhin. Lalu kemudian terjadilah sebagai berikut. Notaris datang, maka notaris itu menandatangani sekaligus pertama, kredit kepada saya. Beberapa menit, ketika itu kan saya punya uang, tapi utang. Nah, lalu beberapa menit lagi saya menandatangani membeli gedung itu dengan kreditnya bank. Iya kan? Jadi klop kan? Nah, terus saya bilang sama banknya, gedung ini beberapa menit yang lalu kan milik saya. Memang saya punya utang, tapi gedung ini milik saya jaminkan kepada bank. Nah, karena milik saya, Anda menyewa dari saya. Nah, jumlah sewanya itu dicocokkan persis dengan cicilan dia atas kreditnya. Dia cuma naik-naikkan beberapa, nanti 15 tahun lagi milik gedung gede gitu. Nah, itu korupsi apa tidak? Itu banyak dilakukan dan sama sekali tidak dianggap korupsi. Baik di Dirut Bank maupun yang melakukan hal itu bebas total, gagah sekali hidupnya sampai sekarang. Nah Pak Kwik, bukankah contoh yang Bapak ungkapkan adalah modus korupsi yang telah berlangsung? Iya, tapi kalau itu diulang kan tidak ada presiden bahwa itu melanggar aturan. Tidak diapa-apakan. Kan tidak merupakan jurisprudensi pelanggaran. Nah itu yang seperti itu kalau korupsi sudah merasuk. Misalnya seperti kita sampai gila ya. Masih ingat Misbahun nggak? Itu kan tim 9 urusan Senturi menggebu-gebu. Ternyata dia yang menyalahgunakan bank Senturi habis-habisan dengan efektif kayak atau apa semua itu. Nah itu kan sudah terbukti wong dia masuk penjara. Itu teman kita, saya juga teman, Pak Susatyo juga teman. Susah bicara soal korupsi di sini. Demikian Kwik Yanggi. Saya Dinda Natasha.